إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بعد. قال المؤلف رحمه الله الآية الثانية آية كدوة sebagai dalil wajibnya hijrah bagi siapa saja yang tinggal di negeri kafir dan tidak mampu untuk menzahirkan agamanya. Qauluhu ta'ala adalah firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surat An-Nisa ayat yang ke-140. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إنكم إذا مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا. وقد نزل عليكم في الكتاب دنسنغه Dia Allah subhanahu wa ta'ala telah menurunkan kepada kalian di dalam kitab Al-Quran. An idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha. Bahasanya, jika kalian mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dikufuri, diingkari, wa yustahza'u biha, dan diolok-olok, dijadikan sebagai bahan ejekan, ya, dan fenomena istihza terhadap ayat-ayat Al-Quran, di mana ini merupakan salah satu di antara nawaqib al-Islam, ini banyak terjadi, ya, khususnya di masa ilmu syariat ini menjadi sesuatu yang asing di tengah kaum muslimin itu sendiri. Maka jika kalian mendengar ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala diingkari, ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala dijadikan sebagai bahan olok-olokan, فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ, maka jangan kalian duduk bersama dengan mereka, orang-orang yang mengingkari ayat Allah, yang menjadikan ayat-ayat Allah sebagai bahan olok-olokan di antara mereka. Jangan kalian duduk bersama dengan mereka, hatta yakhudhu fi hadithin ghairih, hingga mereka berbicara pada pembicaraan yang selainnya. Artinya, tidak lagi di majelis mereka terjadi, ya, yang demikian, yakni istihza dan pengingkaran terhadap ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala. Innakum, ini jika kalian tidak mau pergi, tidak meninggalkan mereka, idzam mithluhum, jika demikian maka kalian seperti mereka, dihukumi seperti mereka. Innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala mengumpulkan orang-orang munafikin dan orang-orang kafir semuanya di dalam jahannam. Tapi kita lihat keterangan dari ayat ini. Fadallat hadhihi al-ayatu ala anna man jalasa majlisan yasma'u fihi ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha wa huwa baina adhhuril muslimin. فإنه لا يجوز له الجلوس معهم والحالة هذه. Ayat ini menunjukkan bahasanya siapa yang duduk di sebuah majelis, dia mendengar di majelis itu ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diingkari. Dia mendengar di dalam majelis tersebut ayat-ayat Allah dijadikan olok-olokan. Wahuwa baina azhuril muslimin, dalam keadaan dia di tengah kaum muslimin. Ya, jadi terkadang terjadi yang demikian, ya, di tengah kaum muslimin. Lainnya sebagian ulama menyebutkan ayat ini sebagai dalil di antara adillah wajibnya yakni meninggalkan majelis ahlul bid'ah. Ya, kenapa? Karena pada majelis mereka tidak lepas dari istihza terhadap Al-Qur'an, istihza terhadap sunnah Rasulullah, istihza terhadap para ulama as-sunnah. Ini yang ada pada majelis mereka. Fa innahu la yajuzu lahul julusu ma'ahum wal halatu hadhih, maka dia tidak boleh untuk duduk bersama dengan mereka ini kaum muslimin yang muncul dari mereka ya bentuk pengingkaran terhadap ayat Allah ataupun ya mengolok-olok ayat Allah Subhanahu wa taala. Wal halatu hadhih, dan keadaannya demikian. Ini tidak boleh seseorang diam ya di tempat yang keadaannya seperti itu. Bal in kana yaqdiru 'alal inkari 'alaihim bi lisanihi min ghairi husuli mafsadatin wa adan 'alaihi ankara 'alaihi ankara 'alaihim. Bahkan jika seorang memiliki kemampuan untuk mengingkari perbuatan mereka dengan lisannya tanpa terjadi adanya mafsadah maupun tindak gangguan terhadap dirinya, ankara alaihim, maka wajib untuk dia mengingkari perbuatan mereka. Dalam hadis Abi Sa'id, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bi lisanihi fa illam yastati' fa bi qalbihi wa dhalika ad'aful iman. Kemudian fa illam yastati', jika dia tidak memiliki kemampuan yakni untuk ingkarul mungkar dengan lisannya, fa alaihi an yunkir alaihim bi qalbihi, maka wajib baginya untuk mengingkari kemungkaran yang terjadi di hadapannya tersebut dengan hatinya. Dan ini disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai ad'aful iman, kadar iman yang paling rendah, dikarenakan ingkarul mungkar dengan hati ini tidak memiliki resiko, tidak sebagaimana pengingkaran kemungkaran dengan tangan ataupun dengan lisan. Bagaimana alamat atau tanda seorang mengingkari dengan hatinya? Wa alamatu inkaril qalbi, dan tanda pengingkaran dengan hati yang menunjukkan yakni ketidaksukaan seseorang dengan perbuatan mungkar yang ada di hadapannya, ketika tidak mampu untuk mengingkari dengan lisan apalagi mengingkari dengan tangan dengan kekuatan, adalah mufaraqatu makanil munkari wa ahli, meninggalkan tempat yang terjadi kemungkaran tersebut dan para pelaku kemungkaran tadi. Ini sebagai bentuk pengingkaran dengan hati ya, yang menunjukkan ini bagaimana ketidaksukaan hatinya terhadap kemungkaran yang terjadi tadi. Fa illam yufariq dzalika al-majlis mukhtaran la mukrahan. Jika seseorang yang melihat kemungkaran tersebut dia tidak meninggalkan majlis tadi mukhtaran, atas pilihannya sendiri. Ya, la mukrohan, tidak ada paksaan. Fahuwa misluhum fil ismi wal kufri. Maka orang yang semisal ini, ya, keadaannya seperti para pelakunya dalam hal dosa dan kekufuran, wal iyadzu billah. Ini jika seorang tetap di situ dalam keadaan tidak ada pihak yang memaksa, ya, termasuk di antara perkara yang terkadang muncul hanya sebatas perasaan tidak enak. Ya, termasuk dalam hal yang mungkin terkadang terjadi di suatu tempat yang banyak dilakukan praktik-praktik kebidahan, ya, baik itu upacara-upacara kematian, ya, ketiganya, ketujuhnya, ke-40 harinya, ke-100 harinya, 1 tahunnya. Ya, terkadang sebagian, ya, yang sudah mengerti bahwa itu ada perkara yang tidak syar'i, datang hadir di tempat itu, duduk, ya, dan alasan yang penting saya tidak melakukan seperti apa yang mereka lakukan. Ya. Padahal dengan duduknya seorang di tempat yang seperti itu, ya, apalagi, ya, lingkungan menganggap bahwa dia orang yang belajar agama, atau, ya, seorang salafi, hadir di tempat yang seperti itu dilakukan acara bid'ah, semata hadir di situ, maka ini sudah menjadi rekomendasi, buktinya dia datang, buktinya dia hadir. Meskipun mungkin saja dia hanya diam, ya, tidak mengucapkan zikir-zikir yang bid'ah, ya, pada acara tersebut. Ini perkara yang perlu diperhatikan, ya, jangan sampai karena masalah tidak enak dengan lingkungan, kemudian menjadikan seorang hadir di tempat yang di situ terjadi penyelisihan terhadap syariat, dalam keadaan dia tidak mampu untuk mengingkarinya. Kemudian li'anna radhi bidzanbi kafa'ilih. Dikarenakan seorang yang ridha dengan tindak perbuatan dosa, kafa'ilih, maka sebagaimana pelakunya. Jadi meskipun seseorang tidak melakukan, dia hanya sebatas melihat, kemudian tidak ada pengingkaran di dalam hatinya, tidak ada kebencian terhadap perbuatan dosa yang diperbuat tersebut, maka dosanya sebagaimana pelakunya. Waridha bil kufri kufrun, dan keridhaan terhadap sebuah kekufuran merupakan kekufuran. Ya, ini sebagaimana yang sudah kita pelajari pada pembatal-pembatal keislaman. Dan ini sifatnya takfir yang am, ya, bukan yang muayyan, bukan yang kaitannya dengan vonis person per person, tetapi sifatnya umum. Fa in idda'a annahu yakrahu dzalika biqalbi. Kalau seorang yang tetap duduk di majelis yang diperbuat suatu kemungkaran, bahkan istihza terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ini merupakan kekufuran, dia mengklaim bahwa dirinya tidak suka dengan perbuatan tersebut, hatinya benci dengan perbuatan tersebut, lam yuqbal minhu, klaimnya ini tidak bisa diterima. Kenapa? Li'anna al-hukma bidh-dhahir, karena hukum terkait dengan perkara duniawiyah, ya, kita hidup di dunia ini menghukumi dengan perkara zahir, apa yang nampak dari seseorang. Ya, kita tidak dibebani untuk menghukumi perkara batin seorang. Ini hukum di dunia, ya, dengan apa yang tampak. Adapun di akhirat kelak, maka kembali kepada apa yang tersembunyi di dalam dada-dada kita. Wa huwa qad azhara al-kufra bi julusihi ma'ahum fayakunu kafiran. Di mana dia telah menampakkan kekufuran, apa bentuknya? Yaitu dengan duduk bersama mereka, orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah, memperolok-oloknya. Kemudian dia tetap duduk di situ. Fayakunu kafiran. Sehingga dengan itu, ya, dia pun menjadi kafir dengan tetap duduknya bersama dengan orang-orang yang berbuat kekufuran ini tanpa kondisi mukrah, bukan dalam keadaan terpaksa. Jadi ingat sekali lagi, jangan sampai ya seseorang bermudah-mudah untuk mengatakan terpaksa, padahal ya sejatinya hanya masalah tidak enak. Tidak enak dengan tetangga, ya, tidak enak dengan lingkungan, tidak enak dengan mertua, tidak enak dengan menantu. Ya, perkara-perkara tidak enak ini, waliyadzubillah, ini akan menyeret ya, kepada hal-hal yang akan membahayakan keimanan seseorang. Fa'idha kana dhalika kadhalik. Jika hukumnya, kenyataannya demikian, jadi seorang yang duduk bersama dengan orang-orang yang melakukan kemungkaran, dia pun dihukumi sebagai pelaku kemungkaran. Seorang yang duduk bersama dengan orang-orang yang melakukan kekufuran dan tidak ada kondisi terpaksa pada dirinya, dia dihukumi sebagaimana pelakunya. Fakaifa biman yadhhabu ila biladil kuffar wa yuqim baina adhhurihim mukhtaran la mukrahan wal iyad billah wa yasma'u kufrahum wastihza'ahum billahi wa bidinihi wa bi ahli al-islam wa yara dalalahum wa munkaratihim wa la yunkiru 'alayhim wa la yufariquhum ma qudratihi 'ala al-khuruj 'anhum. Maka bagaimana lagi dengan seseorang yang dia pergi ke negeri-negeri orang-orang kafir, kemudian bermukim tinggal di tengah mereka, mukhtaran, dalam keadaan pilihannya sendiri, tidak dalam kondisi dipaksa, waliyadzubillah, ya, atas pilihannya sendiri, atas kemauannya sendiri, bukan karena dipaksa. Dia mendengar perbuatan kekufuran ataupun ungkapan-ungkapan istihza terhadap Allah subhanahu wa ta'ala, terhadap agama Islam ini, terhadap kaum muslimin, para pemeluk agama ini. Istihza dia dengar dengan telinganya. Wa yara dalalahum, dia melihat kesesatan-kesesatan yang dipertontonkan oleh mereka orang-orang kufar. Wa munkaratihim, dia melihat kemungkaran-kemungkaran yang dipertontonkan oleh mereka orang-orang kufar. Wa la yunkiru alaihim, dalam keadaan dia tidak mengingkari apa yang ada di hadapannya tersebut. Wa la yufariquhum, tidak pula ada tindakan untuk pergi meninggalkan mereka, pindah dari kondisi negeri yang seperti itu. Ma kudrati alal khuruj anhum, bersamaan dengan kemampuan dia miliki untuk keluar meninggalkan mereka, kemampuan ada tetapi tidak ditempuh olehnya untuk meninggalkan keadaan yang buruk seperti itu. Bal yarda bimujalasatihim wa muakalatihim wa musyarabatihim, bahkan dia ridha untuk duduk-duduk bersama dengan mereka, makan dan minum bersama dengan mereka. فهذا أشد كفرا من الذي قبله. Maka yang seperti ini lebih parah lagi kekufurannya dibandingkan dengan yang sebelumnya, yakni yang tetap duduk, ya. Meskipun dia mengklaim bahwa saya sendiri sebetulnya tidak suka dengan apa yang diperbuat oleh mereka. Wa a'zamu jurman minhu, dan lebih besar lagi tindak kezaliman ataupun tindak kejahatan yang terjadi dari orang yang seperti ini, yakni duduk, makan, minum dengan mereka orang-orang yang mengkufuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dan mengolok-oloknya. Wal ayatu binahwi ma taqaddam katsirah, dan ayat-ayat yang semisal dengan apa yang telah disebutkan dari dua ayat yang dijadikan sebagai dalil ini, katsirah, sangat banyak, yang menunjukkan, ya, bagaimana tidak bolehnya seorang untuk tinggal di lingkungan orang-orang kufar dalam keadaan dia tidak mampu untuk menampilkan atau membahirkan keislamannya. Wa amma sunnah, adapun dalil dari as-sunnah. Fal awwalu, maka yang pertama dalil dari as-sunnah dari hadis An Samurata ibn Jundub radhiyallahu anhu عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من جامع المشرك وسكن ماه فإنه مثله, رواه أبو داود. Yang pertama dari sahabat Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu, dari Nabi صلى الله عليه وآله وسلم, bahasanya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, man jama'al musyrik, barang siapa atau siapa saja yang berkumpul dengan seorang musyrik, seorang kafir, wasakana ma'ahu, dan tinggal bersama dengannya, fa innahu mithluhu, maka sungguhnya dia, ya, semisal dengan orang musyrik tadi. Hadis ini diriwayatkan al-Imam Abu Dawud. Pada talik disebutkan bahwa hadithun hasanun. Dan ini hadith yang hasan. Ya. Al-Imam Al-Albani rahimahullah, beliau menyebutkan hadith ini dalam silsilah al-ahadith as-sahihah. Dan beliau menyatakan bahwa hadith ini juga di sisi beliau hadith yang hasan. Dengan dua jalan periwayatan dari hadis ini. Jadi dalil yang pertama dari as-sunnah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man jama'al musyrika, barang siapa yang berkumpul dengan seorang musyrik, wasakana ma'ahu, dan tinggal bersamanya, fa innahu mithluhu, maka sungguhnya dia semisal dengan orang musyrik tadi. Dan ini tahdzir yang syadid, ya, peringatan yang keras dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa hadzal hadithu ala dhahirihi, dan hadis ini ala dhahirihi, difahami sesuai dengan zahirnya. Dan semisal dengan ini, ya, banyak di kalangan para ulama bahwa hadis ini difahami sesuai dengan zahirnya sebagai suatu bentuk tahdzir. Ya, peringatan, ya, bahayanya tinggal bersama dengan orang kafir atau orang musyrik. Wa huwa anna alladhi yad'i al-islam wa yakunu ma'al musyrikin fil ijtima'i wan nusrati wal manzili ma'ahum bi haythu ya'udduhu al-musyrikuna minhum wa yukthiru sawadahum fa huwa kafirun mithluhum wa in idda'a al-islam. Bahasanya, seseorang yang yada'il Islam, dia mengaku sebagai seorang Muslim. Wa yakunu ma'al musyrikin, tetapi dia bersama dengan orang-orang musyrikin fil ijtima'i, dalam perkumpulan mereka. Wan nusrati, dalam pembelaan terhadap mereka. Ya, hal yang demikian sekali lagi juga fenomena yang banyak muncul dari sebagian muslimin. Ya, kalau urusan acara-acara orang-orang kufar, ya siap siaga untuk membela mati-matian. Ya, sampai sebagiannya, ya ketika ada tindakan teror, dan ini tindakan tercela, ya, pasang bom di tempat acara kesyirikan, kekufuran, dan ini sekali lagi tidak dibenarkan. Syahid kita permasalahan ini bagaimana seseorang dari tim pengaman ini, ya, mengamankan bom dengan dipeluk begitu untuk siap menjadi korban, dan korban betul, ya, dan dijadikan sebagai apa? Pahlawan. Nah, ini kalau acaranya orang kufar, ya, tapi kalau pengajiannya kaum muslimin, siap untuk jadi tim pembubar. Ya, sorry. Nusrah, ya, pembelaan terhadap orang-orang kufar. Wal manzili ma'ahum, juga untuk tinggal bersama dengan mereka. Bihaitsu ya'udduhul musyrikuna minhum, di mana orang-orang musyrikin menganggap orang ini sebagai bagian dari mereka. Ya, karena pada setiap momen pertemuan yang ada di situ, ya, menunjukkan sikap pembelaan terhadap aktivitas mereka, tinggal ia bersama dengan mereka, wa yukthiru sawadahum, dan membesarkan jumlah mereka, menambah komunitas mereka. Fa huwa kafirun mithluhum, maka orang yang seperti ini, ya, hukumnya kafir sebagaimana mereka. Wa in idda'al Islam, meskipun dia mengklaim dirinya sebagai seorang muslim. Illa, terkecuali, in adhara dinahu wa lam yuwalimu al-musyrikin, kecuali jika dia betul-betul menampakkan agamanya. Sudah kita pelajari apa menampakkan agamanya, jadi mengingkari, ya, dari kesyirikan-kesyirikan yang dimunculkan oleh mereka, orang-orang musyrikin. Tidak menunjukkan sikap wala, loyal terhadap orang-orang musyrikin. Walakin hadza muta'adzirun husuluhu kama taqaddam, akan tapi hal yang demikian, yakni bagaimana seorang betul-betul menampilkan keislamannya, ya, tidak menunjukkan sikap wala terhadap orang-orang musyrikin, ini perkara yang muta'adzir husuluhu, ya, perkara yang betul-betul sangat sulit untuk bisa terwujud. Ya, kebanyakannya ya tidak mampu untuk menampilkan keislamannya. Fahina idzin la budda liman arada al-islama min mufaraqatil musyrikin wa adami adh-dhahabi ilaihim batatan wa adami al-iqamati baina adhhurihim, maka di saat itu ketika sikap menampilkan agama di tengah orang-orang musyrikin ini sesuatu yang mayoritasnya tidak mampu untuk melakukannya, maka siapa saja menginginkan Islam menjadikannya sebagai agama yang dengannya dia meyakini sebagai penyelamat di dunia dan di akhirat, wajib untuk dia meninggalkan orang-orang musyrikin, tidak pergi ke tempat mereka sama sekali, dan tidak tinggal di tengah mereka. Kata beliau selanjutnya, wa'alam annal iqamata kassafar, balis safaru ashaddu. Ketahuilah bahasanya, hukum tinggal sebagaimana hukum safar, bahkan safar ini lebih parah lagi, karena bisa jadi seorang memang terlahir, ya, di negeri kafir, keluarganya juga tinggal di sana, hartanya ada di sana. Sementara seorang yang safar, dia keluarganya ada di negeri Islam, harta bendanya juga ada di sana. Sehingga dari tinjauan ini, bahwa seorang bisa jadi pada kondisi ini, safar ini lebih parah lagi. Ya, jadi dia sebagai seorang muslim tinggal di negeri Islam, ya, tanpa ada hajat yang menuntut untuk dia pergi ke negeri kafir, justru ke sana. Kondisi yang demikian ini lebih parah. Wa aidan la farqa fi diyaril kuffari baina daril harbi wa daril sulhi. Demikian pula tidak ada perbedaan fi diyaril kuffar terkait dengan keadaan negeri kafir. Ya, keadaan negeri kafir. Ya, antara di situ negeri kafir harbi ataupun darus sulhi, ya, yakni negeri kafir yang itu terjadi perjanjian damai dengan negeri kaum muslimin. Ya, terkait dengan tinggal ataupun safarnya ke negeri tersebut, maka tidak dibedakan. Kita mengetahui pembedaan itu terkait dengan keadaan orang kafirnya, mana yang boleh diperangi, mana yang tidak boleh. Ataupun seseorang berangkat, ya, ke negeri kafir, sama saja dalam hal ini, ya, negeri kafir harbi ataupun, ya, negeri kafir yang disitu melakukan musalahah. Fakullu baldatin la yaqdirul muslimu ala izhari dinihi fiha haqiqatan la yajuzu lahu safaru ilaiha wala al-iqamatu fiha wala yawman wahidan. Maka setiap negeri, yaitu dari negeri-negeri kafir yang seorang muslim, ya, dia tidak mampu untuk menampilkan agamanya di negeri tersebut secara hakiki, ya, menunjukkan bahwa dia seorang muslim, mengingkari dari tindak kemungkaran yang terjadi di hadapannya, maka jika tidak mampu ini, la yajuzu lahu safaru ilaiha, maka dia tidak boleh melakukan safar ke negeri-negeri tersebut. Tidak pula dia tinggal di negeri-negeri tadi wala yawman wahidan, meskipun hanya satu hari saja. Fala farqa bainal muddatil ba'idati wal qaribati fi diyaril musyrikin wal kuffari idza kana yaqdiru 'alal khuruj minha. Maka tidak ada bedanya antara rentang waktu yang panjang dengan rentang waktu yang pendek terkait dengan tinggal di negeri musyrikin, negeri kufar, jika dia seorang yang memiliki kemampuan untuk keluar dari negeri tersebut. Ini jika punya kemampuan, ya. Li'anna Allah Ta'ala aujaba 'alal insani al-'amalu bit-tauhid. Dikarenakan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan bagi setiap insan untuk melakukan atau untuk mempraktikkan tauhidnya, ya, ilman wa amalan. Wa farada 'alaihi 'adawatal musyrikin, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mewajibkan bagi seorang untuk dia musuhi orang-orang musyrikin. Fama kana dhari'atan wa sababan ila isqati dhalik. Maka apa saja yang menjadi celah dan sebab untuk menggugurkan perkara tadi, ya, semakin berkurang tauhidnya, bahkan waliyadu billah, ya, seorang lepas dari tauhid, semakin berkurang permusuhannya terhadap orang-orang musyrikin, bahkan waliyadu billah, dia mencintai dan loyal terhadap orang-orang musyrik. Ya, waliyadu billah, ya, sebagaimana kita melihat, ya, juga bagaimana keadaan sebagian yang biasa ceramah-ceramah di gereja itu. Ya, maka sangat nampak sikap loyalnya terhadap orang-orang kufar. Ya, dalam keadaan dia dianggap sebagai tokoh dari tokoh agama Islam. Maka apa saja dari sebab atau celah yang akan menggugurkan perkara tadi, jadi menegakkan tauhid dan menegakkan permusuhan terhadap orang-orang musyrikin, maka perkara apapun yang akan menggugurkan ini, lam yajuz, maka tidak boleh untuk dilakukan salah satunya, di antara perkara yang akan gugur, tinggal bersama dengan orang-orang musyrikin. Wa aidan faqad yajruhu dhalik ila muwafaqatihim aw irdaihim. Dan demikian pula tindakan ini, tinggal ataupun safar ke negeri kafir, ini terkadang menyeret pelakunya untuk mencocoki orang-orang kafir dan ridho dengan mereka. Dan ini suatu yang banyak terbukti. Berapa banyak orang-orang yang tinggal bersama dengan mereka, ya, betul-betul mengagung-agungkan mereka, merendahkan Islam, ya. Ini terjadi pada sebagian mereka. Fayaqa'u fil kufri warridati kama taqaddam. Maka dengan sebab mencocoki orang-orang musyrikin, ridha dengan kesyirikan mereka, dia terjatuh ke dalam kekufuran dan kemurtadan sebagaimana penjelasan yang sebelumnya. Wa hadha huwal waqi'u katsiran mimman yusafiru ila buldanil musyrikin min fusaqil muslimin. Dan realita ini perkara yang banyak terjadi dari orang-orang yang melakukan safar ke negeri-negeri musyrikin dari kalangan orang-orang fasik dari kalangan kaum muslimin. Bal mimman yantasibu ila al-ilmi aw as-salahi mimman yadhhabu hunak. Bahkan ini terjadi dari mereka yang menisbatkan kepada ilmu, dikenal sebagai talibul ilm atau tokoh agama, dikenal sebagai orang salih dari orang-orang yang melakukan safar ke negeri kafir. Fayarji'u, dia kembali, wa qad intakasa qalbuhu wa intamasa. Dia kembali ke negeri Islam dalam keadaan hatinya sudah berbalik dan hatinya dalam keadaan sudah menjadi hati yang buta, hati yang mati, wal iyadu billah. Wa 'adal ma'ruf 'indahu munkaran wal munkaru ma'rufan. Sehingga berubah perkara yang ma'ruf di sisinya menjadi perkara yang munkar. Sebaliknya perkara yang munkar dianggap sebagai perkara yang ma'ruf, perkara yang baik. Bal yarji'u aktsaruhum wa qad insalakhu min ad-din bil kulliyah. Bahkan mayoritas dari mereka kembali ke negeri Islam dalam keadaan mereka terlepas dari agama ini secara total, sebagaimana terlepasnya ular dari kulitnya, insirah, ya. Terlepas yang tidak mungkin kembali. Wasaru a'wanan lil kafarah, sehingga berubah, ya, orang-orang itu menjadi pembela-pembela orang-orang kafir. Dan ini lebih berbahaya lagi karena dia sudah mengenal Islam, ya, maka dia akan mencabik-cabik Islam kaum muslimin, ya, dengan keadaannya ini. Wa aqallu ahwali man yarji'u minhum an yadkhulahu asy-syakk war-raib fi dinihi wa 'aqidatihi. Kondisi minimalnya dari orang-orang yang melakukan safar ke negeri kafir itu, ya, kondisi minimalnya dari mereka masuknya keraguan, kebimbangan terhadap agama dan akidah. Ya. Waqad taqaddama, dan sudah kita pelajari pada pembahasan terdahulu, anna min nawaqidil islami al-ashrah, bahwa termasuk di antara pembatal keislaman yang 10, apa itu? Kufru syak. Ya, kekufuran yang sifatnya ragu, ragu terhadap kebenaran agama ini. Ya. Jadi sebatas ragu terhadap kebenaran agama ini sudah masuk di dalam pembatal keislaman. Bagaimana lagi seseorang yang menganggap agama ini agama yang tidak benar, maka ini kondisi yang lebih parah lagi. Wal'iyadu billah. Kita mohon perlindungan kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.